aku pilih mama muda, biar janda tidak masalah. Walau punya satu anak, yang penting masakannya enak. Aku pilih mama muda, senyum gendutnya selalu menggoda. Buat pemabuk kepayang, jadi lupa jalan keluar. Enggak mau pulang, tahu berkuatan sama mama muda. Enggak mau pulang, maunya bergoyang sama mama muda. Mama muda, tinggallah tinggal sama suami. Sudah enggak tahan hidup sendiri, minta segera dinikahi. Mama muda, tinggallah tinggal sama suami. Bikin sugas, bikin lupa diri, pengen segera dinikahi. Aku pilih mama muda. Bergoyang sama mamamu. Kenapa kau pergi meninggalkanku saat diriku terlalu mencintaimu? Terlalu banyak cerita yang kau tinggalkan saat ku dekat, saat bahagia denganmu.

ground. Yeah.